Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yamiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di pagi hari ini, kembali Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam kajian sirah. Ya, di pertemuan yang ke-10. Pada pertemuan yang terakhir, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita telah jelaskan bagaimana usaha dari orang-orang Quraisy agar manusia tidak mendengarkan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, pemuka Quraisy yang dipimpin oleh Al-Walid ibn Mughirah, mereka mencoba untuk menemukan ungkapan apa yang tepat bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang-orang menjauhi dakwah beliau. Ya, dikatakan sebagai penyihir, orang gila, dukun, ya, penyair dan ucapan-ucapan lainnya. Ya, sebagiannya lagi melontarkan syubhat tentang ajaran agama yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka mengatakan bahwa Nabi Alaihi Wasallam ini hanya membawa ajaran agama-agama terdahulu atau menulis sendiri, ya, menciptakan sendiri agama-agama, menulis sendiri agama-agamanya, ya, dari apa yang beliau dapati dari orang-orang ahlul kitab. Sebagiannya lagi mengatakan bahwa apa yang disebutkan dalam Al-Quran ini hanya merupakan apa, dongeng umat-umat terdahulu. Dan sebagiannya lagi mereka membacakan kisah-kisah dan melantunkan nyanyian-nyanyian untuk melalaikan manusia dari dakwah. Ya, ini yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang terakhir. Nah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita, yakni tentang bagaimana upaya kaum musyrikin untuk membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan dakwahnya. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan surat Al-Kafirun, ya, bahwa dahulu Quraisy, ya, menawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam harta kekayaan, ya, disebutkan dari riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu anna Quraisyan wa'at Rasul sallallahu alaihi wasallama ila an yu'tuhu malan fayakunu agna rajulin bi Makkah. Dahulu orang-orang Quraisy menjanjikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan harta sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang paling kaya di Makkah. Wa yuzawwijuhu ma arada minan nisa. Demikian juga mereka menjanjikan akan menikahkan kepada wanita mana saja yang diingini oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengatakan, hadzalaka ya Muhammad wa kuffa an syatmi alihatina, ya, wala tadhkur alihatana bisu, ya, ini bagimu wahai Muhammad, ya, kami akan berikan engkau harta dan wanita yang paling cantik, tapi dengan syarat, ya, berhentilah engkau dari mencela, ya, sesembahan-sesembahan kami, berhentilah engkau dari mencela berhala-berhala kami, wala tadhkur alihatana bisu, dan janganlah, ya, engkau menyebutkan sesembahan-sesembahan kami dengan keburukan. Ya. Kemudian fa illam taf'al fa inna nu'ridu 'alaika khoslatan wahidatan walaka fiha salahun. Kalau engkau tidak mau juga wahai Muhammad, kata mereka, kalau engkau tidak mau juga, enggak mau harta, tidak mau juga wanita yang paling cantik, maka kami punya satu tawaran lagi. Ya, ini merupakan, ya, kebaikan-kebaikan bagi dirimu. Qala mahi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apa yang kalian tawarkan? Qalu ta'budu alihatana sanah wa na'budu ilahaka sanah. Engkau beribadah kepada sesembahan-sesembahan kami selama satu tahun, kemudian kami beribadah kepada sesembahanmu selama satu tahun. Ya. Jadi ini yang mereka tawarkan, ya sudah. Ya, kita toleransi saja. Di tahun yang pertama kamu menyembah berhala-berhala kami. Nah, di tahun yang kedua kita menyembah cuma kepada Allah saja. Ya, tentunya bagi kaum musyrikin enggak masalah ya, mereka menyembah Allah karena mereka sebenarnya menyembah Allah juga, hanya saja melakukan kesyirikan. Maka ini yang mereka katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, opsinya kalau kamu tidak mau menerima apa yang kami tawarkan, mari kita berbagi sesembahan. Ya, satu tahun kamu menyembah berhala kami, ya, di tahun yang selanjutnya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, hatta ya anzura ma yatini min rabbi faja'al wahyu min indillah. Kemudian ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan tunggu bagaimana perintah dari Rabbku. Ya, maka kemudian datanglah wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Kafirun, ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma a'batum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun. Ya, dalam riwayat yang lain ya disebutkan bahwa Al-Walid bin Mughirah, kemudian Al-Asi bin Wa'il dan Al-Aswad bin Muttalib, demikian juga Umayyah bin Khalaf, ya, memberikan tawaran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengatakan, wahai Muhammad, bagaimana jika engkau menyembah apa yang kami sembah dan kami pun ya menyembah apa yang kau sembah dan kita bergabung dalam urusan ini. Kalau ternyata apa yang ada pada diri kami lebih baik, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Nah, kalau ada yang baik dari dirimu, maka kami pun akan mendapatkan keberuntungan. Ya, jadi ini mirip dengan ucapan sebelumnya. Mereka katakan, mari kita beribadah bersama-sama. Ya, kalau memang nanti apa yang ada pada dirimu itu sebuah kebaikan, kami beruntung. Ya, kemudian kalau ada keberuntungan, ada kebaikan pada apa yang kami lakukan, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan juga. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun. Ini antum bisa lihat dalam tafsir At-Tabari riwayatnya. Ya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, aku ya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk berlepas diri dari orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Unzuru barakallahu fikum, ya, panggilan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah panggilan apa? Kafir, ya. Jadi enggak apa-apa manggil mereka kafir itu tidak menjadi masalah karena ini adalah panggilan yang syar'i. Mereka itu adalah orang-orang kafir. Wala a'budu ma ta'budun. Ya, jangan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Ya, dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ya, wala ana abidu ma abatum, wala antum abidu nama abud. Kemudian Allah berikan penekanan, ya, aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Ya, jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita tidak memberikan toleransi ya untuk ikut ritual-ritual keagamaan orang-orang non-muslim. Ya, acara-acara orang-orang non-muslim. Karena itu adalah peribadahan kepada sesembahan-sesembahan mereka. Sedangkan sesembahan yang hak ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kemudian kita ikut melakukan penyembahan kepada sesembahan-sesembahan orang-orang non-muslim. Kemudian faedah yang kedua, ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa agama yang benar adalah Islam, sedangkan agama yang lainnya adalah agama yang batil. Ya. Sehingga Nabi diperintahkan, kita diperintahkan untuk tidak beribadah kepada apa sesembahan mereka, karena agama mereka adalah agama yang batil. Ya. Maka kita apa hendaknya memiliki prinsip akidah yang kokoh. Jangan kemudian kita gadaikan akidah kita. Ya, bahkan sebagian orang ya mengaku sebagai cendekiawan Islam, tapi dia dengan mudahnya mengatakan bahwa semua agama sama. Ya, kalau semua agama sama, kenapa kau tak pindah agama saja? Jangan ngaku sebagai Muslim. Ya, jadilah engkau seorang apa terserah agama apa yang ingin kau peluk, jangan jadi orang Muslim. Kalau memang semua agama benar. Kemudian faedah yang ketiga, barakallahu fikum. Ya, panggilan kafir kepada orang-orang non-Muslim ini adalah panggilan yang syar'i. Sebagian golongan berusaha untuk menghilangkan penyebutan kafir ini. Ya, sempat viral ya beberapa waktu yang lalu, ada seorang pejabat negara yang bahkan sampai kalau ada yang bilang kafir-kafir saya tempeleng, kata dia. Ya, silakan saja tempeleng. Ini panggilan apa? Dari Al-Qur'an. Al-Qur'an yang menyebab yang apa Allah Subhanahu wa taala langsung yang menamakan mereka sebagai kafir. Nah, kalau tidak mau dipanggil sebagai seorang kafir, ya udah masuk Islam. Ya, ini saya kita tidak akan memanggilnya sebagai seorang yang kafir kalau dia masuk Islam. Nah, justru propaganda keberagaman ya. Ini justru membuat orang tidak mau masuk Islam. Kalau agama sama ngapain saya masuk Islam? Ya kan orang-orang para penganjur propaganda keberagaman ini dia mengatakan bahwa apa? Semua agama sama. Ya sudah, ngapain saya masuk Islam? Ya sudah, saya tetap aja dalam agama saya. Jadi justru mereka ini menghalangi orang untuk masuk Islam. Tapi kalau kita jelas ya, menunjukkan bahwa orang yang selain Islam adalah agama yang batil, maka ada ketertarikan baginya untuk mempelajari tentang Islam. Kenapa kok Islam berani membatil-batilkan agama saya? Dia pelajari, dia masuk Islam. Tapi kalau dia berangkat dari ide bahwa semua agama sama, ngapain dia? Nggak tertarik sama sekali untuk mempelajari Islam. Ya. Jadi sebenarnya orang yang mempropagandakan ya keberagaman ini, pada hakikatnya dia telah menghalangi orang untuk masuk Islam. Ya, konsep pluralisme ini justru menghalangi orang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah juga dari ayat ini ya, bahwa adanya konsep al-wala wal bara dalam Islam. Ya, loyalitas dan berlepas diri. Ya. Ya, berapa kali disebutkan dalam ayat ini la a'budu ma ta'budun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terputus hingga menit ke-12. Masyaallah. Baik. Mohon maaf kepada ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada gangguan internet barusan. Saya tidak tahu ini sampai mana ini. Sebentar ya, sampai mana ini terakhir. Baik, baik, sampai mana tadi terakhir ya. Ada yang bisa kasih tahu saya? Ada baik, terakhir sampai surat Al-Kafirun dan faedahnya ya. Baik, berarti kita belum masuk ini ya. Ya. Kembali ke ya, siksaan kepada kaum muslimin ya. Jadi ketika gagal mereka setelah menawarkan beberapa opsi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengalami kegagalan, maka kaum musyrikin memutuskan untuk melakukan penyiksaan kepada kaum muslimin dan menguji agama mereka. Jadi mereka berusaha untuk mengumpulkan data siapa saja yang sudah masuk Islam. Kemudian mereka persekusi. Ya. Kalau yang masuk Islam itu dari kalangan keluarga yang terpandang, ya dari keluarga yang terhormat, maka dia akan dicaci ya, seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal. Ya, Abu Jahal apabila mendengar ada seorang laki-laki yang dia berasal dari keluarga terhormat, maka akan dicaci, dihina. Tapi kalau dia dari kalangan du'afa, maka langsung dipukul oleh Abu Jahal. Karena orang-orang du'afa ini, ya, orang-orang du'afa ini, nggak ada yang melindungi. Jadi mereka tidak punya rasa takut sama sekali untuk mendzalimi kaum du'afa. Dan kebanyakannya pengikutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dari kalangan du'afa, orang-orang lemah. Bahkan ini merupakan ciri dakwahnya para nabi dari sejak dahulu kala. Bagaimana yang terungkap dalam dialognya Heraklius dan Abu Sufyan, nanti kita akan masuk ke dalam pembahasan itu. Ya, seperti dialognya Heraklius dan Abu Sufyan disebutkan bahwa Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, pengikutnya Rasul, orang yang mengaku Rasul ini kebanyakannya dari kalangan agnia atau dari kalangan du'afa. Ya. Maka dijawab oleh Abu Sufyan, Abu Sufyan menjawab dengan jujur bahwa kebanyakan pengikutnya adalah kaum du'afa, orang-orang yang lemah. Ya, maka kemudian kata Heraklius, demikianlah keadaan para nabi. Kebanyakan pengikut mereka adalah dari kaum du'afa, jadi dari kaum orang-orang lemah. Maka otomatis banyak orang-orang yang disiksa, pengikutnya Nabi alaihissalam banyak yang disiksa. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang du'afa. Ya. Bahkan yang dari kalangan orang terkemuka, makanya kalau dia dari kalangan orang terkemuka yang menyiksanya itu adalah keluarganya sendiri. Bukan dari orang lain ya, tapi yang menyiksa adalah keluarga sendiri. Seperti apa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini dari kabilah yang dari Bani Adi, termasuk kabilah yang cukup disegani di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Maka enggak ada yang berani menyentuh Utsman bin Affan kecuali keluarganya sendiri. Kecuali keluarganya sendiri. Ya, disebutkan oleh Syekh Shafiur Rahman Abu Barakpuri bahwa dia digulung dalam tikar kemudian diasapi dari bawahnya, ya. Kemudian Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini juga termasuk dari kalangan keluarga yang terpandang. Bahkan dikatakan bahwa Mus'ab ini hidupnya sangat enak ya. Terbiasa dengan hidup kehidupan yang sangat enak. Tapi berubah. Begitu beliau masuk Islam, keluarganya membenci Mus'ab bin Umair. Bahkan ibunya dia tidak memberikannya makan dan diusir. Mus'ab bin Umair ini diusir dari rumahnya. Diusir dari rumahnya oleh sang ibu. Sehingga disebutkan bahwa kulitnya Mus'ab itu berubah. Kulitnya itu berubah. Kenapa? Karena sebelumnya hidup enak, hidup nyaman, terpaksa hidup di jalanan. Ya, karena diusir oleh keluarganya. Ya, ini yang mereka lakukan, yang mereka lakukan kepada orang-orang dari keluarga terpandang. Jadi yang menyiksa atau yang melecehkan adalah keluarga mereka sendiri. Adapun yang dari kalangan budak, ya sudah habis ya. Orang-orang lemah habis. Di antaranya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini juga ya mantan budak, ya. Mantan budak, sebagian ulama ada sebagian riwayat menyebutkan bahwa dia aslinya orang Arab. Kemudian ditahan oleh orang Rum dan dijadikan budak. Sebagian lagi mengatakan bahwa dia berasal dari Romawi, Ar-Rumi. Ya, disiksa sampai hilang ingatan. Ya, ketika itu tentunya ingatannya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, ketika itu dia disiksa sampai enggak sadar dan tidak memahami apa yang dia bicarakan. Demikian juga Bilal, ma'ruf kisahnya di tengah-tengah kita. Bilal adalah budak milik Umayyah bin Khalaf. Ya, dia mengalami perlakuan yang sangat kejam. Ya, disebutkan bahwa Bilal ini di lehernya ketika itu diikatkan seutas tali, kemudian tali ini dibawa oleh anak-anak. Jadi dia dilecehkan ya, seolah-olah seperti hewan. Jadi apa? Lehernya diikat, kemudian diperintahkan kepada anak-anak untuk membawa Bilal berlari. Jadi seperti mainan ya, dipermainkan seperti itu. Bahkan kadang-kadang dia dipukul oleh tuannya Umayyah dengan tongkat. Atau dipaksa duduk di bawah teriknya sengatan matahari. Dan juga beliau pernah tidak diberi makan. Jadi bertubi-tubi siksaan yang dialami oleh Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai puncaknya Bilal dibawa ke daerah Batha. Batha ini adalah tanah lapang di pinggiran kota Mekah yang berkerikil. Yang sangat tandus. Ya, Bilal dibawa ke sana. Kemudian ditelentangkan tubuhnya, lalu di atasnya ditaruh batu yang sangat panas. Kemudian Umayyah mengatakan, La wallahi, La tazalu hakadha hatta tamuta ya ataqfura bi Muhammad wa ta'budal Lat wal Uzza. Tidak demi Allah, ya engkau akan senantiasa dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan kami siksa sampai engkau ya meninggal, sampai engkau mati. Jadi engkau wahai Bilal akan kami siksa sampai mati. Engkau akan kami siksa sampai mati. Atau ya kalau kau tidak mau mati, ya takfur bi Muhammad. Engkau kufur kepada Muhammad. Wa ta'budal Lat wal Uzza, dan engkau menyembah Latta dan Uzza. Jadi ini ancaman Umayyah bin Khalaf kepada Bilal bahwa dia akan senantiasa disiksa ya sampai dia mau mengikuti ya atau kembali menyembah berhala. Maka apa yang diucapkan oleh Bilal ketika itu, beliau hanya mengucapkan ahadun ahad. Ahad, ahad, ahad. Ya. Allah yang Esa, Allah yang Esa. Demikian diulang-ulang oleh Bilal. Ya. Bahkan kata Bilal ketika itu, kalau saya bisa mengucapkan sesuatu yang lebih membuat mereka marah, akan saya ucapkan. Kata Bilal. Ya, karena ketika itu mampunya hanya mengucapkan ahad, ahad. Ya. Kan yang mereka benci apa? At-tauhid. Mereka sangat membenci tauhid. Karena tauhid ini merupakan pelecehan kepada berhala-berhala mereka. Maka Bilal tahu, ya Bilal malah membuat mereka ya marah dengan mengucapkan ahadul ahad. Kata beliau, kalau saya tahu ada ucapan lain yang membuat mereka marah selain ucapan ini, maka saya akan ucapkan. Ya, maka saya akan ucapkan. Baik. Ya. Sampai kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala ya anhu melewati Bilal yang ketika itu sedang disiksa oleh Umayyah, lalu Abu Bakar pun membayarkan sejumlah harta untuk membebaskan Bilal. Jadi Abu Bakar ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah sangat banyak jasanya kepada kaum muslimin. Ya, dia yang membebaskan banyak budak yang disiksa oleh tuannya karena beriman. Kemudian ada juga keluarganya Yasir. Keluarganya Yasir. Ya, keluarga Yasir ya, dia kemudian anaknya Ammar dan istrinya Sumayyah ini juga tidak luput dari penganiayaan karena mereka ini keluarga bekas budak ya. Bekas budak tidak punya penolong. Ya, maka mereka semua diseret ke Al-Abtah. Ya, Al-Abtah ini daerah di luar kota Mekah juga atau sekitar kota Mekah, kemudian ya mereka disiksa. Ketika mereka disiksa, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya melintas di hadapan mereka kemudian mengatakan sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah keluarga Yasir karena sesungguhnya ya tempat yang dijanjikan bagi kalian itu adalah surga. Tempat yang dijanjikan bagi kalian adalah surga. Ya, demikian hiburan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga Yasir. Kemudian Yasir ketika itu dibunuh, bahkan Sumayyah ya, Sumayyah juga terbunuh dalam keadaan kemaluannya ditusuk oleh Abu Jahal ya sampai tembus ke perutnya. Ya, Sumayyah dan Yasir ini sudah tua ya, kakek-kakek dan nenek-nenek sudah tua. Ya, kemudian dia apa? Disiksa sedemikian rupa oleh kaum musyrikin bahkan terbunuh. Ya, maka Sumayyah ini merupakan syahidah yang pertama meninggal dalam Islam, yang gugur pertama dalam Islam. Baik. Kemudian barakallahu fikum ya. Adapun Ammar, setelah bapak dan ibunya meninggal, mereka pun semakin menambah siksaan kepada Ammar bin Yasir. Sama seperti Bilal ya. Mereka letakkan batu besar yang memerah saking panasnya di atas dadanya Ammar ya, bahkan mereka juga terkadang menenggelamkan muka Ammar ke dalam air, merendam Ammar ya, biar dia tidak bisa bernapas. Kemudian dia mengatakan, kami akan selalu menyiksamu wahai Ammar, sampai engkau mau mencaci Muhammad atau mengatakan perkara-perkara yang baik kepada Latta dan Uzza. Ya, karena siksaan yang dialami ya sudah mencapai puncak, maka Ammar pun mengucapkan apa yang mereka inginkan dalam keadaan hati beliau radhiyallahu taala anhu tetap beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, jadi beliau ya tetap apa beriman dalam hatinya, hanya saja ucapannya menyetujui apa yang diucapkan oleh orang-orang Quraisy. Nah, kemudian setelah dia lepas dari siksaan, Ammar pun menemui Rasulullah SAW. kemudian menangis dan meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Maka ketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Ya. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tenang di dalam keimanan. Maka orang yang demikian tidak mengapa. Ya. Jadi karena dia dalam keadaan yang terpaksa, nyawanya terancam. Ya. Maka dia pun mengucapkan kata-kata kekufuran, namun hatinya tetap berada dalam keimanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Kecuali orang-orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tenang di dalam keimanan. Ya. Kemudian siksaan kepada para sahabat lainnya. Ada sahabat yang namanya Abu Fukaihah, mantan budak dari Bani Abdiddar. Ya. Sama siksaannya, kakinya dirantai kemudian ditelungkupkan di atas tanah yang panas dan ditindih dengan batu panas. Dan ini model siksaan yang populer di tengah-tengah mereka. Ya, karena Jaziratul Arabiyah, terutama kota Makkah, sampai sekarang pun kita merasakan panasnya ya. Ya. Lebih dari 40 derajat, panas sekali ya. Bagaimana zaman dahulu belum ada mukayyif, belum ada AC, lebih panas lagi. Ya, jadi bentuk siksaan yang populer tengah-tengah mereka, ya ini ditelantangkan di atas tanah yang tandus, kemudian ditimpa batu yang panas. Ya. Demikian juga Khabbab bin Al-Arad. Ya, Khabbab bin Al-Harad ini dulu haddad, seorang pandai besi. Ya, maka mereka menyiksanya dengan menempelkan besi panas ke punggung dan wajah Khabbab. Ya, dices oleh orang-orang musyrik. Anda bisa bayangkan bagaimana keadaan mereka. Ya. Demikian juga ada Zinnirah, seorang wanita yang juga merupakan budak wanita, Zinnirah. Ya, dari bangsa Romawi, ya dia disiksa sampai buta. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ya pandangan Zinnirah, dia bisa melihat kembali, maka kemudian orang-orang mengatakan bahwa ini adalah sihirnya Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya, apa yang terjadi pada Zinnirah, matanya kembali bisa melihat, ini merupakan sihir dari Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi bentuk siksaan mereka kepada kaum muslimin. Ya. Nah, dalam masa-masa penyiksaan ini, tampak sekali demikian besar ya peran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi Abu Bakar Siddiq ini termasuk orang yang berpunya, ya, orang yang punya harta. Ya. Karena kebanyakan yang disiksa itu adalah para budak, maka tidak lain dan tidak bukan cara menyelamatkan mereka adalah membebaskan dari tuannya. Abu Bakar mengeluarkan banyak sekali harta ya untuk membebaskan budak-budak ini. Ya, termasuk yang dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq adalah sahabat Bilal. Ya. Kemudian juga mereka berusaha ya selain melakukan penyiksaan kepada orang-orang du'afa, ya, kepada orang-orang du'afa. Mereka juga berusaha untuk mempengaruhi Abu Talib, karena Abu Talib ini pamannya Rasulullah SAW, ya, mereka datang menghadap kepada Abu Talib, meminta agar Abu Talib ya, menghentikan dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, maka Abu Talib menolak permintaan mereka, ya, maka Nabi SAW tetap melanjutkan dakwahnya. Ya, mereka tidak menyerah. Mereka kembali mendatangi Abu Talib, ya, meminta agar Abu Talib tidak membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kemudian Abu Talib pun mengutarakan keinginannya orang-orang Quraisy ini kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Wahai keponakanku, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku dan memberikan ancaman. Oleh karena itu berhentilah engkau dari dakwahmu demi kemaslahatan dan demi kemaslahatanku dan juga keselamatan dirimu sendiri. Jangan engkau membebani aku dengan sesuatu yang tidak mampu aku lakukan." Artinya aku tidak bisa selamanya memberikan perlindungan kepada dirimu. Maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang masyhur, "Ya ammi wallahi, ya, la wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr hatta yuzhirahu Allahu aw ahlaq fihi ma taraktuh." wahai pamanku, ya, demi Allah, kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan agama ini hingga Allah memenangkannya atau aku binasa karenanya, ya, maka aku tidak akan meninggalkannya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kekokohan hati beliau, ya, walaupun matahari diberikan di tangan kanan, bulan diberikan di tangan kiri, maka ya aku tidak akan meninggalkan apa yang aku lakukan. Ini dakwah kepada manusia. Maka kemudian Abu Thalib kagum dengan kekokohan keponakannya, maka dia pun mengatakan kepada Rasulullah SAW, silakan perbuat apa yang kau suka, ya, aku tidak akan pernah menyerahkanmu kepada mereka. Ya, disebutkan oleh para ulama bahwa hadis ini hadis yang lemah, ya, karena diriwayatkan dari seorang perawi yang bernama Ya'qub bin Utbah, dia seorang tabi'ut tabi'in. Hanya saja datang dalam riwayat yang lain, ya, dengan sanad yang hasan, lafadznya bukan seperti yang kita sebutkan tadi, ya, la wada'u syamsa fil yamini fi yamini wal qamara fi yasari, bukan, tapi lafadznya, ya, ma'ana bi aqdar ma'ana bi aqdar ala an ada alakum dzalika ala an tas'alu li minha sya'latan, ya, yakni asyams, saya tidak akan bisa, tidak bisa, tidak kuasa untuk meninggalkan dakwah ini walaupun kalian meletakkan kepadaku matahari, meletakkan matahari di atasku. Ya, al-muhim, ini riwayat yang masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, dilecehkan oleh mereka. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan bagi beliau seorang anak yang beliau beri nama Abdullah. Ya. Kemudian Abdullah ini meninggal dunia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki lagi anak laki-laki. Ya, Al-Qasim anaknya sudah meninggal dunia sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Kemudian ada Abdullah, ya, meninggal dunia. Maka tersisa apa? Anak-anak perempuan. Maka mereka dengan penuh kegembiraan, ya, mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah abtar, ya, abtar ini artinya orang yang terputus, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala malah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada engkau Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsar ini nama sungai yang ada di surga. Ini diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan sembelihlah hewan kurban untuk Rabbmu. Ya, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, merekalah orang-orang yang terputus. Jadi Nabi SAW walaupun tidak punya, ya, anak laki-laki, tapi beliau tidak terputus. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan abtar, ya, inna syani'aka huwal abtar, ya, abtar itu adalah orang yang meninggal dunia, kemudian dia tidak lagi disebut-sebut di tengah-tengah manusia. Ya. Jadi kalau anak laki-lakinya mati semua, tentu dia tidak ada siapa lagi yang memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi siapa yang akan memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini merupakan apa? Ini yang dipahami oleh orang-orang musyrikin. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetap senantiasa disanjung. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetap disanjung, ya. Bahkan kita setiap kali Nabi alaihi salatu wasallam disebut namanya, kita selalu berselawat kepada beliau. Menunjukkan keutamaan beliau alaihi salatu wasallam. Baik. Ini yang terjadi pada diri beliau. Ya, demikian juga mereka sebagiannya melempari beliau, ya, ketika melakukan sholat, ya, dilempari dengan jeroan kambing, ya, jeroan itu apa? Daleman, bagian organ tubuh dalam dari kambing. Bahkan kemudian sebagian di antara mereka memasukkan bangkai ke dalam periuk masakan beliau, ya, masakan keluarga beliau, ya. Demikian juga beliau ketika beliau sedang sholat, ya, tadi kita sudah sebutkan, ya, bahwa Uqbah bin Abi Mu'ayth, ya, membawa kotoran unta kemudian ditumpahkan di punggungnya Rasulullah SAW, baru kemudian disingkirkan oleh Fatimah radhiyallahu taala anhu. Demikian juga Umayyah bin Khalaf, ya, dia juga termasuk orang yang sangat suka mengganggu Rasulullah SAW. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya tentang Umayyah bin Khalaf, ya, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat atau pencela, ya. Ini menunjukkan ini kembalinya kepada Umayyah bin Khalaf, ya. Kemudian juga disebutkan di masa-masa penyiksaan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Jahal, ya, mendengar kabar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu salat di Masjidil Haram di depan Ka'bah, maka dia sangat marah. Ya, dia kemudian berniat untuk menginjak lehernya Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun kemudian terhalangi. Ya, ketika itu dihalangi oleh para malaikat. Di hadapan Abu Lahab ada parit yang terbuat dari api, kemudian sayap-sayap yang menghalangi beliau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau Abu Jahal tetap ngotot ingin mendekati aku, maka dia akan tercabik-cabik dengan sayap-sayap malaikat tadi. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mendoakan, ya, tujuh orang tokoh dari musyrikin Quraisy, ya, karena tindakan mereka yang luar biasa kepada kaum muslimin, di antaranya Abu Jahal, kemudian Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ya, ini kakak beradik, kemudian Al-Walid bin Utbah, kemudian Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'id, dan Imarah bin Al-Walid. Ya, maka ketujuh orang ini tewas mengenaskan dalam perang Badar. Nah, hikmah dari kisah ini, barakallahu fikum, ya, kenapa kok ada fase penyiksaan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak segera memberikan, ya, pertolongan? Tentunya ada hikmah, ya. Tentunya Nabi ketika itu juga masih lemah, ya. Kenapa kok tidak ada perlawanan ketika itu? Kok seolah-olah dibiarkan saja penyiksaan? Karena memang tidak punya kekuatan. Maka Islam itu terukur. Islam itu terukur. Jadi tidak sembarangan, ya. Yang penting mati di jalan Allah, tidak, tapi terukur, ya. Kenapa kok pasrah disiksa, tidak melakukan perlawanan? Ya, karena pasti kalah. Islam ketika itu nggak punya kekuatan sama sekali. Makanya ayatul jihad, perintah untuk berjihad itu turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di kota Madinah, ketika sudah memiliki apa, kekuatan, baru diperintahkan untuk berjihad. Maka mereka banyak bersabar. Ya. Dan di antara hikmahnya yang pertama, hikmah dari siksaan ini, ya, kita bisa menyadari demikian besar nikmat yang Allah berikan. Nah, sekarang kita bebas beribadah. Ya, mau di Malaysia, di Indonesia, bebas kita beribadah. Walaupun sekarang lagi musim pandemi, ya, terhalang dari masjid bukan karena kita dalam keadaan ditekan oleh pemerintah, tidak, justru mereka sayang kepada kita. Ya. Secara umum kita bebas untuk melakukan ibadah. Ya. Bisa mengajarkan al-haq, ya, walaupun di sebagian tempat, ya, tidak diperbolehkan, tapi alhamdulillah lah, ala kulli hal, dakwah masih bisa tersebar di tengah-tengah kita. Di zaman dahulu, ya, mereka harus mengalami siksaan. Kalau berpegang teguh dengan ajaran agama, ya, resikonya apa? Mengalami siksaan dari orang-orang Quraisy. Oleh karena itu hendaknya kita banyak bersyukur karena Allah telah berikan kemudahan yang banyak bagi kita. Kemudian yang kedua, ya, kehidupan dunia ini bukanlah patokan kemuliaan. Kalau kita lihat para sahabat, mereka direndahkan, mereka dilecehkan, mereka disiksa. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka ini adalah orang-orang yang paling mulia. Jadi kemuliaan seseorang itu bukan diukur dari pandangan manusia. Bisa jadi dia dihina oleh manusia, dia enggak rendah oleh manusia, tidak punya harga, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ya. Kemudian faedah yang keempat, yang ketiga, ya, bahwa ujian ini merupakan seleksi bagi orang yang beriman. Oleh karena itu, di Mekah, ya, di Mekah itu nggak ada orang munafik. Semua orang beriman, ya. Kaum muslimin itu yang mengaku sebagai muslim, ya, benar-benar muslim, bukan orang munafik. Ya, kenapa? Karena mereka mengalami siksaan, tapi mereka tetap mempertahankan agama mereka. Ya, berbeda dengan kaum munafikin. Ya, kaum munafikin mereka sebaliknya, ya, mengaku Islam. Ya, mengaku Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Kemudian hikmah lainnya dari siksaan yang dialami para sahabat, yakni munculnya simpati dari sebagian orang. ya, sehingga mereka mulai tertarik untuk masuk Islam, sehingga nanti melahirkan siapa? Hamzah, demikian juga Umar, ya, masuk Islam karena melihat ya siksaan-siksaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin ini. Artinya mulai mereka berpikir, apakah kita ini benar atau tidak? Kenapa kok kita bisa tega menyiksa mereka? Ya, inilah beberapa hikmah dari peristiwa penyiksaan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, kita akan bahas tentang bagaimana hijrah ke negeri Habasyah. Karena demikian kuat pressure yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, maka Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk berhijrah. Ketika itu hijrahnya kemana? Ke negeri Habasyah. Bagaimana proses hijrah? Apa yang mereka hadapi di negeri orang? Insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Nakifilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.